الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sohari dan kita masih berada di pembahasan kitabul Janais. Dan pada pertemuan ini kita masuki bab yang ke-3 dari kitabul Janais, bab man soffa soffain aw thalatha al-janazah khawfal imam. Bab seseorang ketika menyolati jenazah menjadikan di belakang imamnya 2 atau 3 saf. Dan ketika ada yang meninggal dari kalangan kaum muslimin, sudah kita bersama, kita diperintahkan untuk mengurus jenazah saudara kita yang meninggal tersebut. Dan di antara kewajibannya dan hukumnya fardhu kifayah adalah menyolatkannya. Dan menyolatkan jenazah, semakin banyak yang menyolatkan itu semakin baik. Dan datang dalam masa ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis yang masyhur adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin muslimin yamut fa yaqum ala janazati 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal kemudian dia disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima syafaat mereka, doa mereka untuk muslim yang meninggal tersebut. Dan ini juga menunjukkan keutamaan seorang muslim yang meninggal yang disolatkan oleh ahlu tauhid, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun. Dan tentunya keadaan seseorang ketika meninggal itu berbeda-beda. Ada ketika ada yang meninggal disolatkan oleh jamaah ghafir, jumlah yang sangat banyak. Tentu itu ada di kepabula yuti mayasya. Dan terkadang yang hadir untuk menyolatkannya hanya beberapa orang saja. Dan fuqaha menyebutkan sebaiknya ketika kita menyolatkan jenazah dan kita jamaah jumlahnya banyak, maka minimal dijadikan tiga saf. Bahkan ketika jumlahnya sedikit pun, kalau memungkinkan untuk dijadikan tiga saf, itu dijadikan tiga saf. Datang dalam hal ini hadis Malik bin Hubairah radhiyallahu taala an, hanya saja di sanadnya fi dhaif, hadis yang lain Abu Dawud dan yang lainnya di sanadnya ada an-anah Muhammad bin Ishaq rahimallahu taala, dan Muhammad bin Ishaq mudallis waqad an-an. Malik bin Hubairah mengatakan Nabi SAW bersabda, man sallallahu alaihi salatatu sufuf haqad aujad, barang siapa yang meninggal kemudian disolatkan oleh tiga saf, maka faqad aujab, telah tetap untuknya. Subhanallah illa ghufirullah, melainkan telah diampuni untuknya. Keutamaan adalah disolatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya tiga saf. Bahkan di WTN sebutkan bahwa Nabi SAW ketika sholat bersama beliau tujuh orang, maka tujuh orang tersebut beliau jadikan tiga saf. Di belakang beliau tiga orang, kemudian di belakangnya dua, dan di belakangnya lagi dua orang. Nah, ini pendapat sebagian fuqaha, bahwasanya mustahab diusahakan ketika kita meninggalkan jenazah itu kita jadikan shaf makmum menjadi tiga shaf, itu ketika memungkinkan, dan jika tidak memungkinkan maka diperbolehkan kita sholat walaupun dengan dua shaf atau satu shaf. Bahkan kalau tidak ada kita shaf munfarid pun masyarakat, kita menyalatkan walaupun sendiri saudara kita yang meninggal. Dan dalam bab ini beliau juga sejarah Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhumah. Qala haddathan Musaddad wa Musaddadin Musarhad an Abi Awana wa al-Waddah Ibn Abdillah al-Yashkuri an Qatadah wa Qatadah Ibn Da'amah an Atta Ibn Abi Rabah an Jibir Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhumah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla ala Najashi fa kuntu fi shaffi tsani aw tsalits. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau salat jenazah menyolatkan An-Najasyi. Najasyi raja Habasyah. Salatnya salat gaib. Kemudian Abbas, dan pada saat itu aku berdiri di shaf kedua atau ketiga. Juga Nabi SAW menjadikan sahabatnya itu lebih dari satu shaf. Dua atau tiga bahkan bisa lebih. Bahasanya sama bab al-janazah. Bab shaf-shaf di belakang imam ketika menyolatkan jenazah lebih dari dua saf. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsani Yazid bin Jurayh, qala haddatsana Ma'mar wa Ma'mad bin Rashid an Az-Zuhri wa Muhammad bin Muslim an Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Sa'id Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila ashabihi an-najasyiyah thumma taqaddam fa saffu khalfa fa kabbara arba'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya tentang kematian An-Najasyi. An-Nahyu al-Khabar bin Maut. Kemudian setelah itu beliau maju fasaffu khalfah, dan para sahabat membuat saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakabbara arba'ah, maka Nabi SAW bertakbir 4 kali. Melakukan salat jenazah dan takbirnya 4 kali. Sudah tahu di takbiran pertama, setelah bertakbir membaca Al-Fatihah. Dan di takbiran kedua membaca As-Salah ala Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dan setelah takbir ketiga dan keempat, isinya doa untuk yang meninggal. Dalam mas ini bisa diambil faedah tentang syariah salat al-ghaib. Disyariatkannya salat ghaib. Dan itu disyariatkannya ketika yang meninggal tidak ada yang menyolatkannya di tempatnya. Seperti Najasyi ketika meninggal, dan beliau meninggal di negerinya orang-orang kafir. Ke negeri Habasyah, negeri Nasara. Maka Nabi Sallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum menyolatkannya salat ghaib. Adapun seandainya saudara kita yang meninggal sudah disolatkan di tempatnya, maka yang sahih tidak disyariatkan salat ghaib. Banyak para sahabat Nabi Sallam yang gugur, terutama di Ma'arak, di peperangan, dan Nabi Sallam berada di Madinah. Dan Nabi bersama para sahabat yang di Madinah tidak menyolatkan mereka sholat ghaib. Dan kaifiyah sholat ghaib sama dengan sholat jenazah, seperti biasanya. Qala rahimahu wa hadatsana Muslim wa Muslim ibn Ibrahim al-Farahidi qala hadatsana Syu'bah, Syu'bah ibn Hajjaj qala hadatsana Syaibani Sulaiman ibn Abi Sulaiman Al-Syaibani Ani Syabi wa Amir ibn Shurahim qala akhbarani man syahidan Nabiya sallallahu alaihi wasallam annahu ata ala qabdin manbudin fasaffahum wa kabbar ala qultu ya Aba Amr man haddathak qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Asy'abi Amir ibn Shurahim rahimahullah ta'ala, dan beliau ulama dari kalangan tabi'in. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepadaku orang yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau menukil Nabi sallam dari sahabat. Hanya saja beliau tidak menyebutkan nama sahabat tersebut. Beliau mengatakan, telah mengkhabarkan kepadaku orang yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ata'ala qabrin manbudin, lewat di sebuah kuburan yang manbud, menyendiri, tersendiri, terpisah dari yang lainnya. Kuburan terlihat baru. Fasoffahu maka berarba, maka Nabi SAW membuat sof. Nabi berdiri di kuburan sebut dan para sahabat di belakangnya membuat sof. Wakbar arba, dan Nabi bertakbir 4 kali. Makan sholat jenazah. Kemudian kata Syaibani, aku bertanya kepada Syabi, wahai Aba Amr, siapa yang melakukan kepada engkau yang kau katakan man syahidan Nabiya sallallahu alaihi wasallam? Maka Syabi menjawab, yang mengkhabarkan kepada Allah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini menunjukkan disyariatkannya salat di atas kuburan, di kuburan, ketika seseorang tidak sempat menyolatkannya. Ketika seseorang datang ke tempat yang meninggal untuk menyolatkannya, ternyata jenazahnya sudah dikuburkan. Maka merupakan perkara yang dituntut oleh Nabi SAW, seorang menyolatkannya sekalipun sudah dikuburkan. Nah, ini tidak termasuk ke dalam larangan Nabi Sallam, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Tidak masuk ke dalam hadis ini sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujudnya, berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Kemudian hadisnya qala hadatsana Ibrahim Musa, qala akhbarana Hisham bin Yusuf, anna bin Jurayj, Abdul Malik ibn Abdul Aziz, akhbarahum. Qala akhbarana Atha, Atha bin Abi Rabah, anna sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qad tufiya al-yawma rajulun salihun min al-Habash, fahalumma fasallu alayhi. Qala fasafafna, fasalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sufuf. Qala Abu Zubair an Jabir, kuntu fi safi tsani. Sama dengan hadis yang pertama yang kita baca tadi di bab yang ke-53. Dari sini lafadznya lebih lengkap. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada para sahabatnya, pada hari ini telah wafat seorang laki-laki soleh yang ada di negeri Habasyah. Sebagian riwayat Nabi mengatakan qad mata akhun lakum fi ghairi ardikum, telah meninggal saudara kalian di luar negeri kalian. Ashama, Ashama nama Najasyi. Kata Nabi fahalumma fasallu alaih, maka kemarilah salatkanlah oleh kalian. Itu An-Najasyi. Maka ketika kami diperintahkan untuk menyalatkan jenazah Najasyi salat gaib, qala Ibn Mas mengatakan fasafafna, kami membuat saf di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dan di belakang beliau kami sufuf, membuat sof-sof, menunjukkan jumlah sahabat banyak, lebih dari dua sof. Berkata Abu Zubair dari Jabir, Jabir mengatakan dan saat itu aku berada di sof kedua. Ini hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dan hadis ini pun menunjukkan alam min alam min nubuah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, mujizat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ketika Ashamah itu Najasyi meninggal, di hari itu juga Nabi mengkhabarkan kepada para sahabatnya tentang wafatnya Najasyi. Tentunya pada zaman tersebut tidak ada alat seperti sekarang. Nabi mengkhabarkan di hari itu juga. Oleh karena itu hadis ini dimasukkan oleh para ulama di kitab Dalail Nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan juga di sini menunjukkan keutamaan An-Najasyi. An-Najasyi ditazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun salih, orang yang saleh. Ya Allah. Dan Nabi katakan qad mata akhun lakum fi ghairi ardikum, saudara kalian, juga keimanan beliau. Najasyi meninggal dalam keadaan mukmin dan beliau termasuk hamba Allah yang saleh. Dan juga di sini menunjukkan diperbolehkannya an-na'i, itu memberitahu kematian seseorang dalam rangka menyolatkannya atau mengurusi jenazahnya. Ketika saudara kita meninggal, kita memberitahukan fulan meninggal. Dengannya tentunya kita akan segera untuk mengurusi jenazah saudara kita tersebut. Nabi ketika Najasyi meninggal, beliau khabarkan wafatnya Najasyi. Sebenarnya di hari yang lalu juga ketika kuat beliau, pemimpin perang yang beliau utus, Zaid bin Harithah dan Ja'far serta Ibn Urwah meninggal, beliau khabarkan wafat sahabat-sahabat tersebut. Dan juga di perang Bairum Ma'unah, ketika 70 orang sahabatnya yang dikatakan Qurra meninggal, dibunuh oleh musyrik, Nabi SAW beritahukan tentang wafat mereka. Dia beritahukan kematian saudara kita dalam langkah kita bisa menyolatkannya atau mengurus jenazahnya, itu perkara yang masyru', bukan perkara yang dilarang. Kemudian bab berikutnya, bab sufufus sibyan ma'a rijal fil janaiz, Bab diperbolehkannya anak-anak berdiri di saf bersama orang-orang dewasa ketika menyolatkan jenazah. Qala haddatsana Musa ibn Ismail Abu Salamah Abudaki qala haddatsana Abdul Wahid wa Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi qala haddatsana Syaibani Sulaiman wa Abi Sulaiman an Amir Asy'abi Amir bin Syurahil an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqablin qad dufina layla faqala mata dufina hada qalu al-bariha qalu afal adantumuni qalu dafannahu fi dhulmatil layl fakarihna an nuqidha faqam fasafatna khalfa qala Ibn Abbas wa ana fihim fasalla alaihi. Lebih menjelaskan hadis yang telah kita lalui tadi, di sini kisahnya lebih jelas dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW pada suatu ketika melewati sebuah kuburan. Qadufina layla, telah dikuburkan di waktu malam. Itu melihat ada kuburan baru dan terpisah dari yang lainnya. Maka Nabi bertanya, "Mata dufina hada?" Kapan katanya dikuburkan jenazah ini atau kuburan ini? Qalu al-bariha. Maka para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, dikuburkannya tadi malam." Maka Nabi SAW mengatakan, "Afala adantumuni? Tidakkah kalian beritahukan kepadaku ketika ia wafat?" Dan ayat yang sudah kita lalui, yang meninggal tersebut adalah salah seorang sahabatnya yang biasa yaqumul masjid, biasa membersihkan kumamah yang ada di masjid, menjaga kebersihan masjid. Kalau ada sampah atau kotoran dibersihkan olehnya. Maka dia mengatakan, "Afal adantumuni, tidakkah kalian memberitahukan kepadaku tentang kematiannya?" Maka pasal menjawab, "Dafannahu fi dhulmatil lail." Wahai Rasulullah, tadi malam kami menguburkannya di waktu kegelapan malam. Fakarihna nuqidha. Dan kami tidak ingin untuk membangunkan engkau, mengganggu waktumu. Maka Nabi SAW, beliau berdiri di hadapan kuburan tersebut, fasafafna khalfah, dan kami membuat saf di belakang beliau. Ibn Abbas mengatakan, "Dan aku termasuk yang berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka di saf tersebut, fasalla alaihi, maka Nabi menyolatkannya dalam keadaan sudah dikuburkan. Sudah dikuburkan jenazahnya di malam harinya. Sama dengan yang tadi kita sebutkan, seorang yang tidak sempat menyolatkan jenazah dan mendapat yang sudah dikubur, diperbolehkan baginya sholat di atas kuburannya. Atau sekalipun sudah dikuburkan. Dan juga di sini menunjukkan diperbolehkannya menguburkan jenazah di waktu malam. Tapi dengan syarat, ketika dikuburkan di waktu malam, jenazah tersebut bisa diurus dengan baik. Baik itu memandikannya, mengkafaninya, dan menyolatkannya. Adapun seandainya diurus di waktu malam dan keadaan tidak maksimal, kapannya tidak layak untuk dipakai, atau pengurusannya tidak layak, maka Nabi pernah menegur para sahabatnya dan melarang menguburkan jenazah di waktu malam. Ditunggu sampai esok hari, sampai esok harinya. Adapun seandainya semua sudah terpenuhi, maka diperbolehkan menguburkan jenazah di waktu malam, seperti dalam hadis ini dan juga beberapa hadis yang lainnya. Nabi pernah menguburkan sebagian sahabatnya di waktu malam, dan termasuk sahabat yang dikubur di waktu malam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau meninggal, beliau dikuburkan di waktu malam. Kita cukupkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.